sapa hari ini secerah mata terbuka. Akankah ada keheningan di jalan yang telah tertanda? Menyapa salam bahagia yang telah rasakan terucap. Dalam pesona dan kurnia membatas di alam jiwa. Semua yang sendu seakan sirna dari perlakuan raga. Di antara garis cinta mengurang membekas batas. Kenyataan hidup kini kunjuk menunggu mekar lestari. Kala kurnia dan pesona akan alami sendiri. Sangka daerah nurani yang menambahkan jelas abadi pertanda masa nanti. Kala ku sapa hari ini secerah mata terbuka. Akankah ada keheningan di jalan yang tak tertanda? Menyapa salam bahagia yang telah rasakan terucap. Dalam pesona dan kurnia membatas di angan jiwa. Semua yang sendu seakan sirna dari perlakuan raga. Di antara garis cinta menggurat membekas batas. Kenyataan hidup kini kunjuk menunggu mekar lestari. Kala kurnia dan pesona kau kan alami sendiri. Serta daerah nurani yang menambahkan jelas abadi pertanda masa. Kenyataan hidup kini kunjuk menunggu mekar lestari. Kala kurnia dan pesona kau kan alami sendiri. Serta daerah nurani yang menambahkan jelas abadi pertanda masa. Kenyataan hidup kini kunjuk menunggu mekar lestari. Kala kurnia dan pesona kau kan alami sendiri. Serta daerah nurani yang menambah